واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Fasyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali dari apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarih Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bab ma ja'a fi tanjim. Bab tentang apa-apa yang ada pada permasalahan tanjim. Ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan. Wa qala al-Bukhari fi sahihi qala Qatadah. Dan telah berkata Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya telah berkata Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi seorang ulama tabi'in mengatakan khalaqallahu hadhihi an-nujuma bi salas. Allah SWT menciptakan bintang-bintang ini dengan tiga tujuan. Zinatan lisana, yang pertama untuk menghiasi langit-langit. Warujuman lisyayatin, yang kedua untuk melempar para setan. Wa mu'amalatin yuhtada biha, yang ketiga untuk tanda, yang dengan bintang-bintang tersebut sebagai petunjuk orang yang berjalan di malam hari. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalika akhta, maka barang siapa yang mentawilkan, menafsirkan tujuan yang ada pada bintang-bintang tersebut dari selain tiga kriteria ini, maka dia telah jatuh ke dalam kesalahan. Wa do'a nasibuhu. Dan dia telah kehilangan bagian kebahagiaannya di akhiratnya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Dan dia telah memberat-beratkan dirinya dari apa-apa yang dia tidak mengetahui. tentang apa yang dia katakan terhadap bintang-bintang tersebut. Qala Syarih rahimahullah ta'ala munasabatu asari lil bab. Kesuaian asar terhadap bab. Haitsu afada asar ru'ya Qatadah annahu la yajuzu al-i'tiqada fin nujum aksaru minal umuri salasah madhkurah. Di mana asar ini memberikan faedah bahwasanya pendapat Qatadah al-Imam Ibnu Di'amah As-Sadusi termasuk muridnya sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya pendapat beliau rahimahullah ta'ala tidaklah boleh seseorang mempunyai keyakinan terhadap bintang-bintang melebihi dari tiga perkara yang telah disebutkan. Itu bahwasanya Allah SWT menciptakan bintang-bintang tujuannya yang pertama untuk menghiasi langit, yang kedua untuk melempar para setan. Tatkala para setan ini mencuri berita-berita yang di atas langit, yaitu dengan bertumpuk-tumpuk sampai atas, kemudian mendengar, mencuri berita dari langit, maka Allah SWT melempar para setan-setan yang mencuri dengar yang ada di atas langit dengan bintang-bintang tersebut. Yang ketiga fungsinya sebagai tanda bagi seseorang yang berjalan di malam hari. Semisal adanya bintang yang berbentuk seperti layang-layang ya. Itu arah mata angin. Utara, selatan, timur, barat. Sehingga dengan adanya bintang-bintang yang di atas, seseorang berjalan akan mendapatkan petunjuk. Semisal seseorang yang berjalan di malam hari di tengah padang pasir, maka di zaman dulu dia tidak mempunyai kompas atau alat petunjuk yang lainnya, kecuali dia hanya mengandalkan bintang-bintang yang ada di atas sana. Sehingga dengan bintang-bintang tersebut dia akan terarah tujuan jalan yang dia akan tempuh karena melihat petunjuk dari bintang-bintang tersebut atau bintang bentuk-bentuk tertentu. Misalnya bintang ini terletak di timur atau bintang itu terletak di selatan. Sehingga tatkala dia berjalan, dia menuju ke arah bintang tersebut sehingga benar tujuan dan arah yang dia akan tempuh. Atau seseorang yang berada di tengah lautan, di atas kapal, di waktu itu tidak ada alat kompas dan sebagainya, maka dengan mengandalkan bintang-bintang. Nah, Maka ini tiga fungsi dari Allah SWT menciptakan bintang-bintang tersebut. Qala Syarih rahimahullah ta'ala muhasabatul asal di tauhid, kesesuaian asal ini terhadap tauhid. Haitsu angkara qatada ma yadda'ihi ahlu tanjim min ilmil ghaib. Di mana Qatada rahimahullah mengingkari ahlu nujum atau para ahli berbintangan yang mereka mengaku mengetahui hal yang gaib dengan melihat atau membaca bintang-bintang tertentu. Misalnya seseorang melihat itu bintang Leo. Berarti akan terjadi ini dan itu. Bintang pari. Atau sebagai acuan ilmu zodiak, ya, meramal nasib berdasarkan bintang-bintang. Seseorang yang dilahirkan bulan ini, tanggal ini, sampai bulan ini, tanggal ini, maka dia masuk ke dalam bintang Taurus misalnya. Ramalannya adalah rezekinya begini, jalan hidupnya begini. Ini yang dinamakan dengan ramalan bintang-bintang atau zodiak. Li'anna dzalika isyrak ma'allahi fi ilmil ghaib. Karena perbuatan meramal dengan bintang-bintang sesuatu yang gaib, maka ini telah terjatuh ke dalam kesyirikan, mensyirikan Allah SWT di dalam perkara ilmu gaib. Padahal tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah SWT. Masalah nasib seseorang akan bahagia, akan celaka, akan mendapatkan banyak atau sedikitnya rezeki, akan sehat atau akan sakit, semuanya ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan gampang menyandarkan hal yang gaib tersebut dengan ramalan bintang-bintang. Bahkan kesepakatan ahlu nujum di tahun yang lalu, ini kalau ada bintang ini muncul, mereka meramal nanti akan terjadi kiamat. Apa sebabnya? Kalau bintang ini muncul nanti mendekati bumi atau mendekati matahari berbenturan sehingga hancur tata surya. Ini juga meramal dengan bintang-bintang tertentu. Dan ramalan mereka lah ramalan yang dusta. Berapa kali ahli nujum meramalkan akan datang terjadinya hari kiamat dengan melihat bintang-bintang, maka semuanya dusta. Karena hari kiamat yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan adanya bintang muncul bintang tertentu sehingga dikait-kaitkan dengan teori-teori. Wa kariha kota dan ta'alluma manazilul qamar. Dan Imam Al-Qadha rahimahullah membenci atau mengharamkan seseorang belajar tentang muncul bintang-bintang tersebut, kemunculan bintang-bintang. Oh, dari arah ini, bintang ini, tenggelam bintang ini, arah ini. Maka mempelajari seperti ini diharamkan oleh Imam Al-Qadha rahimahullah, karena belajar tentang manasibul qamar, muncul dan tenggelamnya letak-letak dari bintang-bintang tertentu, ini berhubungan erat dengan akidah atau keyakinan, yaitu ramalan-ramalan yang berdasarkan bintang-bintang yang muncul dan tenggelam tersebut. Walam yurakhas bihi Ibnu Uyainah. Dan Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah tidak memberikan keringanan bagi seseorang yang belajar tentang letak-letak bintang-bintang, tenggelam dan munculnya, karena sangat berhubungan erat dengan apa? Seperti tadi, zodiak, ramalan-ramalan bintang, meramal hal yang gaib. Zakarul harab anhuma warakas Ahmad wa Ishaq fi ta'allumil manazil. Dan ini disebutkan oleh Imam Harab dari pendapat keduanya, yaitu Imam Qatadah dan Ibnu Uyainah. Barakas Ahmad wa Ishaq fi ta'allumil manazil. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Ishaq Ibn Ruhuyah keduanya memberikan rukhsah dari belajar manazil, yaitu tata letak bintang-bintang. Tentunya apa? Tentunya tujuannya bukan untuk meramal, ya. Tujuannya bukan untuk meramal. Kalau orang Jawa menyebutnya dengan ilmu titen, ya. Oh, bintang luku. Wayahe tandur, ya Mbak. Mas. Menentukan apa musim? Musim tanam, musim panen. Besarkan titen saja, kebiasaan. Oh, kalau biasanya ada bintang ini, musim itu. Namun tidak bisa dipastikan seperti sekarang, kan? Sekarang musim gak menentu seperti dulu, berubah. Sekarang berubah-ubah. Itu tujuannya bukan untuk apa? Memberikan rukhsah, keringanan terhadap orang-orang yang meramal hal-hal yang gaib dengan bintang-bintang tersebut, bukan. Namun ya seperti tadi, ilmu titen seperti tadi, mengetahui musim, ya. Kalau biasanya bintang ini letaknya di sana, biasanya musim barat, ya kan, misalnya. Sehingga apa, nelayan, enggak ke laut dulu, karena banyak angin, misalnya. Dan tentunya sepertinya hanya sebatas apa ya, perakiraan saja. Tidak bisa dipastikan kebenarannya. Berbeda dengan ilmu zodiak kan. Meramal nasib seseorang dengan bintang-bintang tersebut. Munasabatul asar bab kesuen asalnya terdapat Hai sudalatil asar ala anna Qatada wa Ibnu Uyainah yakbarahani ta'alluma manazil al-qamar. Di mana asar ini menunjukkan bahwasanya Imam Qatada dan Imam Ibnu Uyainah rahimahullahumma keduanya membenci atau mengharamkan belajar tentang tata letak bintang-bintang. Wa Ahmad wa Ishaq fa innahuma yajuzanihi. Adapun Imam Ahmad dan Imam Ishaq Ibnu Rahuwiyah keduanya memberikan rukhsah atau tidak mengapa. Yaitu seperti tadi, dalam rangka untuk menentukan musim atau perakiraan musim. Qala Syekh rahimahullah taala mula hadas sebagai perhatian. Al-ulah yang pertama, At-Tanjim salah satu aksan. Ilmu perbintangan ini ada tiga macam. Ahaduha yang pertama, Kufrun. Bahwa al-itikadu bi'annal kawakib fa'ilatun mukhtaratun wa'annal hawadis markabatun ala ta'sirha. Yang pertama hukumnya kufur. Mempelajari ilmu perbintangan ini kufur. Bahwasanya yaitu adanya keyakinan-keyakinan terhadap bintang-bintang. Bahwasanya bintang-bintang tersebut yang menentukan secara sendirinya. Contoh seperti adanya muncul bintang ini yang menyebabkan hujan. Sehingga mereka berkeyakinan bahwasanya bintang tertentu bisa menurunkan hujan. Maka ini adalah keyakinan kufur. Sedangkan kejadian-kejadian yang terjadi ini karena pengaruh bintang tersebut. Oh, adanya bintang ini membawa penyakit. Bintang ini membawa musibah. Maka keyakinan sebenarnya keyakinan kufur. apa seperti tadi, ya, ilmu-ilmu zodiak, meramal nasib seseorang dengan bintang-bintang. Asan yang kedua, al-istidlalu alal hawadis bisamiril kawakib wa istimaiha wa iqtirafiha iqtirafiha wa yakuluna anna zalika bi takdirillahi wa masyiatihi fala raiba fi tahrimi zalik wa kanuha naw'an minasyirki. Yang kedua, dengan bintang-bintang tersebut, ini akan menunjukkan suatu kejadian-kejadian tertentu dengan perjalanan bintang-bintang tersebut. Jadi mereka berkeyakinan adanya bintang-bintang tersebut ini akan menunjukkan suatu kejadian dengan perjalanan bintang tersebut, berpisah, berkumpul bintang-bintang tersebut, dan mereka menyatakan bahwasanya ini dengan takdir Allah dan kehendaknya. Maka keyakinan seperti ini tidak ada keraguan bahwasanya keyakinannya adalah keyakinan yang haram. Dan ini juga termasuk dari kesyirikan. Karena Allah SWT tidak meletakkan sebab-sebab adanya kejadian-kejadian di bumi itu berdasarkan bintang-bintang berkumpul dan berpisahnya bintang, kemudian menunjukkan kejadian ini dan itu. Walaupun mereka mengatakan dengan apa takdir Allah, tidak bisa. Karena Allah sebenarnya tidak meletakkan pada perkara tersebut berdasarkan bintang-bintang. Asalis yang ketiga, ilmu tasyir. Fata'allamu ma yuhtaju ilaihi minhu li'ihtida wa ma'rifatil qiblat wa turuk wa waktu hadha jaisun inda jumhur. Macam yang ketiga yaitu ilmu taksir, tasyir atau ilmu astronomi. Yaitu mempelajari bintang-bintang tersebut bertujuan atau diperlukan untuk mengetahui arah kiblat atau mengetahui jalan-jalan atau waktu-waktu tertentu. Maka yang seperti ini boleh sebagaimana pendapat jumhur ulama. Sehingga yang dimaksud Imam Ahmad dan Imam Ibnu Rahuya ini memberikan rukhsah mempelajari ilmu perbintangan dengan tujuan ini. Untuk mencari petunjuk, baik itu menentukan kiblat atau jalan-jalan, membuat jalan, arah jalan, atau untuk mengetahui waktu-waktu tertentu, maka yang seperti ini dibolehkan. waktu misalnya seperti bintang ini, kalau sudah letaknya di sini biasanya mendekati bulan Ramadan misalnya. Sana. Oh, bulan itu kalau sudah di sana berarti sudah mendekati bulan ini dan itu. Atau ada bintang-bintang yang dilihat kalau diukur bisa menunjukkan bintang tersebut di atas Ka'bah misalnya. Sehingga untuk menentukan arah kiblat. Kemudian ba al-istidlalu bi qouli ta'ala, mereka berdalil sebagaimana firman Allah wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan sebagai tanda bintang-bintang tersebut, dan dengan bintang-bintang tersebut mereka mendapatkan petunjuk, yaitu petunjuk jalan dan yang lainnya. Ala sihat ilmi tanjim batilun li'annahu qad waradat adillah tuharrimu ilmu tanjim alladhi huwa istidlalu bi ahwalil falakiyah al hawadis al ardiyah. Sehingga mempelajari ilmu nujum ini batil. Dan ini telah ditunjukkan dengan dalil-dalil atas haramnya ilmu nujum, yaitu bahwasanya bintang-bintang tersebut sebagai acuan untuk melihat kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi. Yaitu dengan meramal. Akan adanya musibah, akan adanya bencana, akan adanya hari kiamat datang, ditentukan dengan ilmu nujum. Fa'ala hadha yattabihu anal maksud bil ayatul istidlal bin nujum ala ta'yinil jihad wa turuk wal waqat fi bir wal bahfil bar wal bahr. Maka dengan ini jelas maksud daripada ayat tersebut bahwasanya dengan bintang-bintang tersebut ini bisa memberikan petunjuk untuk menentukan arah atau menentukan jalan-jalan atau waktu, baik itu di daratan maupun di lautan. Ini yang dibolehkan seseorang mempelajari ilmu perbintangan. Allah taala nisbah barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim alhamdulillahi rabbil alamin. Yeah.